Mitra Bisnis, larangan terhadap minuman beralkohol sedang diajukan menjadi undang-undang di DPR. Dalam RUU Miras tersebut, barang siapa dengan sengaja mengkonsumsi minuman beralkohol terancam pidana penjara 2 tahun dan denda 200 juta. Sanksi lebih berat lagi untuk pengedar dan produsen minuman beralkohol. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Ya, artinya kalau you mematikan lupanya industri daripada para wisata, you bikin lagi-lagi lah supaya undang-undang itu kita nggak boleh ini alkohol. Dan akhirnya alkohol itu diseludupkan. Yaitu minuman-minuman itu yang sebenarnya orang-orang bule dan lain-lain itu, dia berpara wisata itu kan mau senang-senang. Dia mau minum alkohol dan lain-lain, kan dia ada duit untuk membeli itu. Tapi kalau you mahal-mahalin dan segala macam, ya mereka nggak datang ke tempat you. Ke negara lain juga banyak kan yang mereka bisa datangin. Jadi kita ini jangan membuat itu hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat saja dan melihat itu jangka pendek saja menurut saya. You mesti lihat dalam semua sektor. Untung ruginya apa, ya kan? Daripada lu kasih tinggi-tinggi juga biar masuk dan lain-lainnya, orang juga seludupkan semua, you juga tidak bisa apa-apa kan? Lebih baik kan pajaknya pemerintah dapat, tapi itu bisa dikurangi, turisme kita juga maju sehingga orang juga mau datang misalnya di Bali dan lain-lain. Dan itu sebenarnya kan itu munafik aja menurut saya yang mereka lakukan, yang tidak perlu-perlu yang mereka lakukan, yang perlu mereka tidak lakukan. Nah, itulah kelakuan perdana. Nah, ada lagi rencana pemerintah mengenai cukai pada minuman manis bersoda dengan tarif 12-58% dari harga jual dengan alasan mencegah dampak negatif dari konsumsi berlebihan produk tersebut. Apa komentar Anda, Pak? Itu yang sebenarnya menurut saya yang paling gampang kalau pemerintah mencari duit, bikin aja macam-macam cukai-cukai-cukai. Akhirnya kan orang pergi aja dari sini kan. Nggak ada di sini, nggak apa-apa. Mereka bikin aja di Singapura, bikin aja di negara-negara lain kan. Nanti di import di sini tapi yang masuknya nol juga. Kenapa pusing di Indonesia kan? Tapi kan kita yang rugi akhirnya. Semua itu kan nggak memikirkan ke sana barang ini kan. Tapi mau apa yuk? Kalau bicara bodoh-bodoh kan kita nggak bisa apa-apa. Semua pemikiran politis, ini asal cari duit gitu loh, ya kan? Dan itu sebenarnya menurut saya nggak tahu lagi. Setelah itu bikin deal kan sama pengusaha-pengusaha itu kan, wah bila bikin sulit begini-gini, nah nanti bikin deal, akhirnya nggak jadi, tapi pengusaha yang gitu-gitu harus bayar mereka kan. Kelakuan-kelakuan begini yang terjadi selama ini kan, nggak usah lagi kita heran gitu, dibikin lah yang aneh-aneh itu, yang nggak boleh ini, nggak boleh itu cuma akal-akalan aja. Setelah itu dia negosiasi sebelum undang-undang itu nanti gagal lah, bayarlah mereka yang gitu-gitu. Itu yang terjadi di republik kita ini. Tapi mau apa? Nggak ada hukum, nggak ada. Orang nggak ada yang takut sama hukum lagi, orang takut ke KPK juga nggak, mau apa ya. Tapi Pak, masalah cukai soda, apa mungkin pemerintah kita ingin mengikuti Amerika yang sudah memiliki peraturan tentang minuman bersoda itu, Pak? Iya, you mau ikutin apa saja, lu lihat diri lu, hidup lu kayak Amerika. You punya income per capita sudah sekaya itu. You tiru sesuatu yang tidak baik. Sesuatu di mana menghalangi you punya kemajuan sendiri. Kan untuk apa? Kan lu mesti lihat daripada kebutuhan kita. You mesti lihat dari kemampuan kita. Lu mesti lihat ada gunanya untuk kita itu secara nasional atau tidak. Bukan berguna untuk sesaat saja. Jangan ditiru tuh negara-negara yang sudah jauh lebih maju, yang income per capitanya berapa puluh kali lebih banyak dari you. Itu yang you tiru. Dan untuk itu lu merasa lu hebat kalau niru-niru gituan. Nggak ada hebatnya you itu. You mesti kerja keras untuk bisa mencapai hidup seperti Amerika. Itu baru lu bisa bikin macam-macam. Tapi jangan seperti sekarang ini. Tapi mau apa kita kalau ini terjadi? Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.